Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Ayanatul Thalibin ya. Ini di video ini kita akan mulai di kata ini ya. Aduh, malah ketutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza madhhabul bisriyyin. Jadi dalam pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya dijelaskan bahwa al-ismu, kata al-ismu itu diambil dari kata asumu ya. Itu ternyata tidak kesepakatan para ulama, tapi itu merupakan madhab dari ulama Basrah ya. Dalam ilmu nahwu itu kan yang terkenal perbedaan antara Basrah dan Kufah. Fa'asluhu indahum sumu khudifat lamuhu tahfifan. Jadi menurut mereka para ulama Basrah, asal dari kata ismu adalah kata sumu, yang kata sumu ini lam fi'ilnya dibuang ya. Lam fi'il yang berubah huruf wawu ini dibuang karena meringankan ya. Tahfif ini meringankan. Li'anal wadi'a alima annahu yaksurus ti'maluhu fakhoffafahu. Mengapa diringankan? Karena wadi' ini ya, ini juga ada perkhilafan sebenarnya. Wadi ini yang meletakkan bahasa. Ada satu kata memiliki arti. Ya, arti ini diletakkan untuk kata ini. Kata ini diletakkan untuk arti ini. Itu namanya wadi. Ya. Ini ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan makhluk. Ya. Jadi peletak bahasa mengetahui bahwa kata ini akan sering digunakan sehingga diringankan dengan cara lam fi'ilnya yang berupa huruf wawu dibuang. Thumma sukinat ya, ini salah ya. Ini mestinya ini titiknya cuma satu ya. Thumma sukinat sinuhu wa utiya biham zatil wasli tawasulan wa iwadhon anil lamil mahdufah. Jadi setelah lamnya dibuang, lalu huruf sinnya disukun. Jadi wawunya dibuang, kemudian huruf sinnya disukun dan didatangkan hamzah wasol ya. Didatangkan hamzah wasol untuk menyambung ucapan. Jadi kalau huruf pertama berupa huruf mati kan tidak bisa diusapkan. Solusinya ya mendatangkan hamzah wasol. Dan selain untuk agar bisa terucap, hamzah wasol ini juga berfungsi sebagai pengganti lam fi'il yang dibuang. Lam fi'il yang dalam kata ini berupa wawu. Fawasnuhu hina'id if'a atau if'u atau if'a. Jadi ismu itu wajahnya if'u ya, if'u. Fahuwa minal asma'i al-mahdhufatil a'jaz. Jadi kalau proses kata ismun kita mengikuti madzhab Basrah, berarti kata ismu itu tergolong kalimat isim yang dibuang huruf akhirnya. Wa yasyadu lidzalik annahum ittafaqu ala umur. Yang membuktikan kebenaran pendapat Basrah adalah para ulama atau orang-orang Arab, mereka sepakat atas beberapa hal ya. Beberapa hal ini yang menjadi bukti kebenaran dari madzhab Basrah. Minha anna tasghira ismin sumiyun asluhu sumaiwun. Yang pertama yang membuktikan kebenaran proses ilal ini adalah kata ismun itu kalau ditasghir nanti menjadi sumayun. Asalnya adalah sumaibun. Kulibatil wawu ya an wa udghimatil ya'ul ula fiha. Asalnya sumaibun, kemudian wawu diganti ya, dan ya yang pertama diidghamkan ke ya yang kedua. Nah, ini satu bukti bahwa asal dari ismun adalah sumu. Wa minha anna jam'ahu asma' wa asluhu asmawun. kulibatil wawu hamzatan litatorrufiha akiba alifin zaidah. Bukti kedua adalah jamak dari kata ismun itu kata asma. Asal dari kata asma adalah asmabun ya. Jadi hamzahnya itu asalnya wawu. Wawu diganti hamzah karena ada wawu yang berada di akhir setelah alif tambahan ya. Wawu berada di akhir kalimat dan terletak setelah alif tambahan itu harus diganti hamzah. Wa minha anal fi'la minhu sumiyat wa usmiyat wa apa ini atau sama itu ya, ini boleh dibaca apapun boleh, sama itu, asma itu, tasama itu. Wa asluha samautu wa asmautu wa tasamautu. Jadi fi'il dari kata ismu itu lam fi'ilnya berupa ya, tapi ya itu sebenarnya adalah huruf yang sebagai pengganti dari wawu. Kulibatil wawu ya'an liwuku iha rabi'atan akibah ghairi dhom. Wawu diganti dengan ya karena wawu berada di urutan keempat ya, berada di urutan keempat setelah selain harokat dhommah ya, maka harus diganti ya. Qauluhu la minal wasmi wa huwal allamah ay indal bisriyin. Kata ismu ini tidak berasal dari kata wasmu. Wasmu yang bermakna tanda ya. Jadi ini tentunya mengikuti alur pendapat yang tadi. Kata ismu tidak diambil dari kata wasmu ini menurut ulama Basrah. Kama alimta wa amma indal kufiyin fahuwa mahdhufun minhu. Ini sekarang pendapat yang kedua ya. Kalau menurut ulama Kufah, kata ismu itu diambil dari kata apa tadi? Wasmu ya, diambil dari kata wasmu. Ay min fi'lihi, berasal dari fi'il dari kata wasmu. Wa asluhu indahum wasmu bi fathil wawi wa sukunis sini fa khuffifa inda aktsarihim bi hadfi sadrihi likasrotil istimali. Jadi asalnya kata wasmu kemudian kata ini diringankan dengan cara membuang huruf pertama yaitu huruf wawu. Mengapa dibuang? Karena kata ini banyak digunakan. Jadi kata itu kalau banyak digunakan itu menuntut untuk diringankan ya. Setelah wawu dibuang lalu didatangkan hamzah wasal. Fawasnuhu ala hadza i'lu. Ya. I'lu. Fahuwa minal asma'il mahdhufati sadri. Kalau kita mengikuti pendapat Kufah berarti kata ismu itu tergolong kalimat isim yang dibuang huruf pertamanya. Kalau Basrah tadi kan dibuang huruf akhir ya. Kalau ini Kufah ini dibuang huruf pertama. Madhabuhum aqallu i'lalan lakin rudda bima taqaddama min at-tasghiri wal jam'i. Keunggulan dari madhab Kufah ini adalah prosesnya lebih singkat. Prosesnya lebih singkat daripada madhab Basrah tadi. Akan tetapi madhab Kufah ini memiliki kelemahan dari sisi tasghir dan jamak. Jadi kata ismu kalau ditasghir dan dijamak itu lebih menguatkan pendapat Basrah ya, lebih menguatkan pendapat Basrah. Wal fi'lu walau kana ma'khudan minal wasmi minat tasghiri wal jam'i wal fi'li ya, ini titiknya salah ini. Ini harusnya titiknya di sini ya, ini titiknya salah ini menurut saya titiknya salah ini. Ya, minal tasghiri wal jam'i wal fi'li. Walau kana ma'khudan minal wasmi la kana tasghiruhu Husaiman wa jam'uhu Ausam wal fi'lu minhu apa ini? Wasamtu. Walaysa kadzalik kama taqaddam. Jadi andai kata pendapat Kufah ini benar, maka niscaya kata ismu bila ditasghir akan menjadi wusaimun, ya. Dan kalau dijamakkan akan menjadi ausam. Lalu fiilnya adalah wasamtu. Jadi tiga argumen dari Basrah, ya, tasgir, jamak dan fiil ini tidak bisa dibantah dalam hal ini, ya. Qala ba'duhum, ini kita teruskan di video setelahnya, ya. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.